kaku, tak boleh mengenal kasih. Kasih sayang dari seseorang yang ku cintai. Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terkekang. Biar sangkar kaku, tak boleh mengenal dunia ini. Haruskah daku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Apakah ku tak boleh mengenal kasih? Kasih sayang dari seseorang.